dan disebutkan berkali-kali dalam dialog ini. Kemudian juga kita temukan ada makna at-tin, ada kata ada, kata kerja ada, dan kata kerja yang lainnya. Dan juga ditemukan di sini ada beberapa bentuk jamak. Di antaranya jamak daripada as-sama adalah samawatun. Kemudian juga di sini terkait dengan ada bentuk fi'lu at-ta'ajjub. Ada bentuk ta'ajjub yang nanti insyaAllah di latihan ke-6 akan kita bahas. Ini sedikit apa yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. At-tamrin ar-rabi'. Di sini perintahnya adalah ma ma'nal kalimatil atiyati. Ma ma'nal kalimatil atiyati. Apa makna kata-kata berikut? Di sini ada 3 kata yang kita diminta untuk menerjemahkannya. Tapi di sini maksud menerjemahkan di sini bukan langsung kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi kita jelaskan juga dengan bahasa Arab. Sebagaimana yang kita pernah pelajari di dialog. Dan ini pertanyaan salah seorang murid kepada Al-Mudarris tentang 3 kata yang akan kita baca di latihan keempat ini. Sekali lagi, makna yang dimaksud di sini bukan langsung dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Tapi antum maknai dulu dengan bahasa Arab, kemudian baru setelah itu kita terjemahkan dalam bahasa kita. Alhamdulillah, Ahmiko sudah hadir bersama kita. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaifa haluk ya Ahmiko? Bukhair. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Bagaimana haluk antum Ustaz? Alhamdulillah bukhair. Jazakallah khair ya akhi. Iya. Naam, tafadhal ya Ahmiko. Iqra' at-tamrin ar-rabi. Mubashara ila at-tamrin. Iqra' baca dulu perintahnya di sini. Okay. Tafadhal. Ar-rabi. Ma ma'nal kalimatil atiyati? Naam. Apa makna kata-kata berikut? Naam. Tafadhal, langsung. Wahid. Al-awwal. Al-awwal. At-tinu. Maknahu at-turabul mukhtalit bil-ma'i. Naam. At-turabul mukhtalitu bil-ma'i. Naam. Terjem ila lugha Indonesia lah. Tanah yang bercampur dengan air. Naam. Tanah liat, Ustaz. At-tin, tanah liat. Naam. Teruskan. Al-thani. Al-thani. Ada. Naam. Maknaha roja'ah. Maknaha roja'ah. Kembali. Kembali. Naam. Ini fi'lun. Ala sekedalik. Bala. Kata kerja. Naam. Kata kerja. Al-thalith. Naam. Al-jaddu. Naam. Maknaha abul abi atau abul ummi. Naam. Ba'nya jangan ditasdid. Urang sekali lagi. Abul. Abul abi atau abul ummi. Naam, abul abi atau abul ummi. Nah, ya. Terjem. Bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Naam, kakek dari pihak ayah atau kakek dari pihak ibu. Syukran ya akhi. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Naam, sedikit sekali pertanyaannya, tidak banyak. Kita lanjutkan. Nanti setelah kita baca latihan kelima, kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah, dimanapun antum berada, untuk ikut bersama kami mengerjakan latihan 4 dan 5 insyaAllah. At-tamrin al-khamis. Iqra'il mithala. Namana iqra'il mithala ya Ahmiko? Bacalah contoh. Nah, iqra'il mithala, bacalah contoh. Thumma akmil. Namana thumma akmil? Kemudian buatlah. Akmil, sempurnakanlah. Sempurnakanlah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum fi surat Al-Ma'idah. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Nah, akmil, kata perintahnya di sini. Ya. Kemudian sempurnakanlah. Sempurnakanlah. Ma yali apa-apa yang berikut. Apa yang berikut? Ala ghirarihi pada ala ghirarihi sesuai dengan sesuai dengannya. Sesuai dengan cara yang disebutkan dalam contoh. Ala ghirarihi, yani ala tariqatihi, sesuai dengan cara yang ada pada contoh. Jadi ala ghirarihi, mana ala ghirarihi? Ala tariqatihi, sesuai dengan caranya. Yani cara yang disebutkan pada contoh. Al-mithal, contohnya di sini. Asimatus Sudani. Mana asimatus Sudan? Ibu kota Sudan. Naam, Al-Khurtum. Kota Khurtum. Kota Khurtum. Di sini ada pembahasan lugawiyah dan sekaligus pembahasan terkait dengan pengetahuan umum antum. Amiko, antum diuji dengan pengetahuan umum antum di sini. Dan rata-rata di sini negara-negara Timur Tengah. Ada Al-Iraq, kemudian Al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, kemudian ada Al-Yaman dan ada Mesir. Musta'id ya akhi? Musta'id, tafadhal. Iqra al-awwal. Al-awwal. Asimatul Iraqi. Naam, sahih. Asimatul Iraqi Al-Baghdadu. Al-Baghdadu, sahih. Asimatul Iraqi Al-Baghdadu. Tarjim. Ibu kota Irak adalah kota Baghdad. Naam, sahih. Al-Iraqi, limadha majrur ya akhil kirim? Mudaf ilaih, Ustaz. Mudafun ilaih, ahsant. Wasil. Al-Thani. Asimatul Mamlakatil Arabiyyati Saudiyyati Ar-Riyadu. Ar-Riyadu, naam, sahih. Ar-Riyadu. Tarjim? Ibu kota kerajaan Arab Saudi adalah kota Riyadh. Kota Riyadh, ahsant. Barakallahu fiik. Teruskan. Al-Thalith. Al-Thalith. Asimatul Yamani Sana'a. Naam, ada a-nya panjang kemudian ada hamzah di belakangnya. Sana'u, asalnya begitu. Sana'u. Naam. San'a'u. Naam, ada hamzah di belakangnya. San'a. Naam, dimatikan begitu. Ibu kota Yaman adalah kota San'a. Naam, jazakallah khair. Ar-Rabi. Asimatu Misra. Dimana Misra? Kenapa bukan Misri? Bukankah majrur ini? Mamnu minas sarf. Naam, dia majrur bil بالفتحة. لماذا مجرور بالفتحة؟ ممنوع. ممنوع من الصرف. لأنه ممنوع من الصرف. واصل يا أخي. عاصمة مصر القاهرة. نعم. عاصمة مصر القاهرة. أحسنت. Ibu kota Mesir adalah kota Kairo. Kairo. Al-Qahira, Kairo. Naam. Barakallahu fiik. Wa fiik. Jazakallah khair. Tafadhal ya akhi, nabda al-majal lil-mustami'in wal-mushahidin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Linda, Ustaz, di sektor Bekasi. Bekasi ya, Ummu Linda. Oh ya, naam. Kaifa haluk ya Ummu Linda? Alhamdulillah ana bi khair, Ustaz. Masyaallah. Kaifa haluk ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah aydan. Syukran. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan Ustaz. Naam. Tafadhali ya Umma Rinda. Silakan at-tamrin dari mulai at-tamrin ar-rabi. Naam. Ar-rabi' ya Ustaz. Naam. Dari situ. At-tamrin ar-rabi'. Ma makna ya Ustaz? Naam, sahih. Ma makna kalimatil atiyati? Naam. Apa makna kata-kata di bawah ini? Naam. Atin al-awwal atinu. Naam. Maknaha at-turabul mukhtalat bil ma'i. Sekali lagi, at-turabul mukhtalat bil ma'i. Mukhtalitul bil ma'i. Naam, at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Tanah yang di maknanya tanah yang dicampur dengan air. Yang bercampur dengan air. Dengan air. Nah, tanah apa nama ini? Umudah? Tanah liat. Tanah liat. Nah, teruskan. Asani. Asani. Ada. Maknaha raja'ah. Raja'ah. Nah. Ada maknanya kembali. Kembali, nah. Ini ismun atau fi'lun atau harfun? Yang mana, Ustaz? Ada, dan raja ini isim atau fi'il atau harf? Fi'il. Fi'il, ahsant. Al-jaddu, as-salis. As-salis, nah. Al-jaddu, maknaha abul-abi, au abul-ummi. Naam, tarjimi. Al-jaddu, artinya bapak dari bapak atau ibu dari bapak, atau bapak dari ibu. Naam. Atau kakek. Kakek dari pihak bapak maupun kakek dari pihak ibu. Nah, syukran ya Umma Linda, jazakillah khairan. Jazakallahu khairan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umma Linda atas interaksinya di kesempatan malam hari ini. Semoga dapat kita ambil dari manfaat perlatihan ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung pula di belakang Umma Linda dalam latihan-latihan di kesempatan malam hari ini. Kita sapa kembali. Halo. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan Ummu Abdillah. Iya, Ummu Abdillah. Nah, as-saut ma'ruf, masyaallah. Kaifa haluk ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Kaifa al-jaw hunak fi Solo? Aina, kaif al-jaw? Aina Ustaz fi usbu'aini al-mazi? Ana as'aluki awalan, qabla an tas'alni ana as'aluki awalan, kaif al-jaw hunak fi Solo? Al-matar yanzil? Kaif ya Umm Abdillah? Kaif al-jaw hunak fi Solo? Bagaimana cuacanya di sana di Solo? Al-matar wazir, ya. Masyaallah. Ana asbu'ain al-madiyain ana kuntu fi Sulawesi. Dua pekan lalu saya di Sulawesi, Umu Abdillah. Nah, mohon maaf tidak bisa hadir dua kali pertemuan. Nah, jazakallahu khair. Nah. Tafadhal ya Umu Abdillah, al-tamrin al-khamis. At-tamrin al-khamis. Nah. Israil misala summa akmil ma yali. Summa akmil. Summa akmil ma yali ala jirorihi. Naam. Mubasyaratan langsung, contohnya Asimatus Sudan. Asimatus Sudani Al-Khurtum. Naam. Ibu kota Sudan Al-Khurtum. Ibu kota Sudan, kota Khurtum. Al-Khurtum. Teruskan langsung ke soal al-awwal. Al-awwal. Naam. Asimatul Iraqi Al-Baghdadu. Naam, Asimatul Iraqi Al-Baghdadu, sahih. Ibu kota Irak Al-Baghdad. Baghdad, naam. Naam. Teruskan Umar. Asimatul Mamlakatil Arabiyyatil Saudiyyati Ar-Riyadu. Naam. Ibu kota kerajaan Saudi Arabia Riyadh, kota Riyadh. Nah, kota Riyadh. Naam. Habiskan nama Abdillah, teruskan. Asimatu Yamani Sana'a. Sana'a. Naam. Ibu kota Yaman Sana'a. Naam. Sana'a. Arabi. Asimatu Misr Al-Qahiratu. Al-Qahiratu, naam. Ibu kota Mesir, Kairo. Naam, Kairo. Naam. Ibu kota Mesir, Kairo, kota Kairo, naam. Jazakillah khairan ya Umma Abdillah. Ayakum. Wabarakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Abdillah atas interaksinya di malam hari ini. Baik, kita lanjutkan, Ustaz. Nah, alhamdulillah selesai sudah latihan keempat dan kelima. Dan sudah kita latih bersama ikhwan studio dan juga di rumah. Al-an nadkhul at-tamrin as-sadis. Sekarang kita masuk ke latihan ke-6. Perintahnya di sini adalah iqra'il amthilata thumma aktub. Iqra'il amthilata, bacalah contoh-contoh. Thumma aktub, kemudian tulislah. Al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut. Musta'milan fi'il at-ta'ajjubi, dengan menggunakan fi'il at-ta'ajjub, fi'il yang menunjukkan ta'jub. Di sini yang diminta di latihan ke-6 ini adalah kita diminta untuk merubah kalimat-kalimat yang ada pada soal, dirubah menjadi fi'il ta'ajjub, kata kerja yang menunjukkan ta'ajjub. Dan alhamdulillah di sini ada beberapa contoh yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama, al-mithalul awal, contoh pertama, hadzar rajulu tawilun. Hadzar rajulu tawilun. Laki-laki ini tinggi. Dari kalimat yang ada ini, kita diminta untuk merubahnya. Kita tulis kembali dengan bentuk fi'il ta'ajjub. Antum lihat di sini, ma atwala, ada ma. Ma di sini artinya asy-syai' al-'adzim. Ma di sini adalah isim yang artinya asy-syai', sesuatu. Ma atwala hadzal rajula. Ma atwala, antum lihat di sini fi'il daripada ta'ajjubnya adalah atwala. Sebelumnya tadi dalam contoh, dalam soal, tawilun, kita rubah menjadi fi'il ta'ajjub menjadi atwala dengan tambahan ma di depannya. Ma atwala hadzal rajula. Kata setelah isim, setelah atwala, setelah fi'il ta'ajjub, kondisinya antum lihat di sini, kondisinya mansub karena sebagai maf'ulun bih. Di sini fi'il dan fa'ilnya adalah atwala. Atwala di situ ada fi'il dan ada fa'ilnya. Adapun hadza sebagai maf'ulun bih. Adapun ar-rajula di sini sebagai badal. Karena dia badal daripada al-maf'ulu bih, karena dia badal daripada al-maf'ulu bih, sedangkan al-maf'ulu bihi mansub, maka badalnya juga harus mansub. Nah, kalau kita hilangkan hadanya, bisa saja kita hilangkan hadanya menjadi ma atwala ar-rajula. Nah, ma atwala ar-rajula. Nah, itu pun bisa insyaallah. Namun sepertinya kita diminta untuk mengikuti contoh di sini. Nah, kalau memang ada hada, maka kita gunakan hada. Jika tidak ada, maka tidak perlu pakai hada. Contoh yang kedua, ats-tsani, hadzal baitu kabirun. Hadzal baitu kabirun, rumah ini besar. Kita rubah kalimat ini menjadi kalimat yang mengandung di dalamnya fi'lu ta'ajjub. Antum lihat bagaimana perubahannya. Ma akbara hadzal baita. Ma akbara hadzal baita, betapa besarnya rumah ini. Al-thalith, contoh yang ketiga, hadhihi sayyaratu jamilatun. Hadhihi sayyaratu jamilatun, mobil ini bagus. Kita rubah kalimat ini menjadi kalimat yang mengandung di dalamnya fi'lu ta'ajjub, sehingga menjadi ma ajmala hadhihi sayyarata. Antum lihat di sini, semua fi'lu ta'ajjubnya didahului oleh ma, karena rumusnya adalah rumus untuk membuat fi'lu ta'ajjub atau bentuk kalimat ta'ajjub, rumusnya adalah ma af'alahu. Ma af'alahu. Maka di sini ma atwala, ma akbara, ma ajmala. Adapun isim setelah fi'lu ta'ajjub, isim setelah fi'lu ta'ajjub sekali lagi posisinya mansub karena sebagai maf'ulun bih. Sekali lagi, isim setelah fi'lu ta'ajjub hukumnya mansub karena sebagai maf'ulun bih. Adapun fi'il dan fa'ilnya adalah fi'lu ta'ajjub itu sendiri. Fi'lu ta'ajjub atwala di situ itu adalah fi'il dan di dalamnya ada dhamir mustatir sebagai fa'il. Maka setelahnya, isim setelahnya adalah al-maf'ulu bihi, sehingga dia mansub. Nah, ini pola yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Sekali lagi, rumusnya adalah untuk membuat sebuah bentuk yang di dalamnya ada fi'lu ta'ajjub, maka kita menggunakan pola ma'af'alahu. Sebenarnya ada pola lain, tapi kita batasi pakai pola ini saja, karena ini yang menjadi fokus apa yang akan kita kerjakan di latihan ke-6 ini. Nah, mudah-mudahan jelas. La'allahu wadih insya'Allah. Fa nabda' min al-ikhwa fi studio. Kita minta ikhwan studio. Fadal aha, jatmiko. Antum mulai dengan menjawab dua soal. Dua soal saja sebagai contoh untuk ikhwan dan akhwat di rumah. Setelah itu kita serahkan kepada antum. Di manapun antum berada, antum bisa mengikuti latihan ini. Nah, tafadhal ya Miko. Al-awwal. Naam. Hadzal ma'u baridun. Naam. Tarjim, Ustaz? Tarjim. Air ini dingin. Naam. Ma abroda hadzal ma'a. Naam, ma abroda hadzal ma'a. Tarjim. Betapa dinginnya air ini. Betapa dinginnya air ini. Naam. Athani. An-nujumu jamilatun. Naam. Tarjim. Bintang-bintang itu indah. Bintang-bintang itu indah. Naam. Ma ajmala an-nujuma. Ma ajmala an-nujuma. Naam, ma ajmala an-nujuma. Sahih. Betapa indahnya bintang-bintang itu. Naam, jazakallahu khair ya akhi. Ya. Barakallahu fik. Mudah-mudahan dengan begini ikhwan dan akhwat di rumah semakin jelas dengan dua soal yang tadi dibacakan. Naam, tafadhal ya akhi Karim, nabda. Naam. Naam. Ya, terima kasih untuk Ahmiko yang telah membaca untuk nomor 1 dan 2. Silakan bagi Anda yang ingin meneruskan dimulai dari nomor 3 pada latihan ke-6 ini. Silakan. Halaman 64 bagi Anda yang baru saja bergabung. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di Umma Sa'id di Bogor, Ustaz. Baik, Umma Sa'id. Nah, kaifa haluk ya Umma Sa'id? Ana bi khair alhamdulillah, Ustaz. Masyaallah, barakallahu fiik. Kaifa anta ya Ustaz? Ana alhamdulillah, jazakallahu khair. Tafadhal. Naam, Al-Tharith. Naam. Hadzal qalamu rakhisun. Naam. Pulpen ini murah. Naam. Ma aqsa hadzal qalama. Naam. Marakan tsaniyah ya Umma Sa'id. Ma aqsa hadzal qalama. Naam, sahih. Betapa murahnya pulpen ini. Betapa murahnya pulpen ini. Jazakallahu khairan. Teruskan. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Naam. Bahasa Arab itu mudah. Naam. Ma ashala lughatal arabiyata. Ma ashala lughatal arabiyata. Sahih. Betapa mudahnya bahasa Arab ini. Naam. Al-lughatal arabiyata sahlatun. Ala sekadalik ya Umma Sa'id. Insyaallah. Naam. Sahlun insyaallah. Al-khamis. An-nujumu kasiratun. Naam. Bintang-bintang itu banyak. Naam. Ma aktsaron nujuma. Ma aktsaran nujuma. Naam. Betapa banyaknya bintang-bintang itu. Naam. Teruskan satu lagi Ummu Sa'id. As-sadis. Al-labanu hasanun. Susu itu baik. Naam. Ma ahsanal labana. Betapa baiknya susu itu. Naam, masya Allah. Jazakallah khairan ya Umma Sa'id. Pertanyaan Ustaz. Tafadhali. Surat Al-Mu'minun Ustaz, di Al-Quran kenapa ditulis Suratul Mu'minuna Ustaz? Suratul Mu'minuna, naam. Naam. Kenapa bukan Suratul Mu'minina, begitu Umma? Naam Ustaz. Naam. Satu lagi Ustaz, Al-Azab Ustaz. Ayat 52 itu yang kalimat mim ba'du Ustaz. Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 52. Mim ba'du. Naam Ustaz. Ini sudah pernah ditanyakan dan mudah-mudahan kita bisa bahas secara pada pekan depan insyaallah. Sudah cukup Umma Sa'id? Naam Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakallahu khair. Wa fiki barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Sa'id yang telah bergabung. dan atas pertanyaannya kita jawab dulu atau bagaimana, Ustaz? Nah, ini seperti untuk judul sebuah tulisan terkadang memang tidak menggunakan kaidah yang disebutkan tadi. Terkadang diperbolehkan Suratul Mu'minina, dan terkadang juga boleh Surah Al-Mu'minuna. Nah, saya lupa istilah untuk ini. Mudah-mudahan nanti pekan depan insyaallah kita bisa sampaikan istilah untuk ini. Nah, mullahan bisawab. Nah, terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih pula untuk Umu Said yang telah menjawab beberapa latihan tadi dan sampai pada latihan nomor ke-6. Ya, silakan. Nah. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Pak Khalid. Bapak Khalid di mana? Nah. Di Kampung Tengah. Oh, Kampung Tengah. Oh iya, Pak Khalid. Kaifa halak, Pak Khalid? Ana bikhair, alhamdulillah. Mau baca, Pak Khalid? Iya, Ustaz. Nah, tafadhal, Pak Khalid, silakan. Hadhihi sayyaratu sari'atun. Nah. Ma asra'a hadhihi sayyaratu. Ma asra'a hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu. Na'am. Al-qamaru jamilun. Tarjim awalan, Pak Khalid. Ini mobil cepat. Na'am. Alangkah cepatnya mobil ini. Na'am, sahih. Al-qamaru jamilun. Na'am. Ma ajmal al-qamaru. Ma ajmal al-qamaru. Na'am. Bulan ini indah, bulan itu indah. Naam, sahih. Angkah indahnya bulan itu. Naam, ma ajmal al-qamar, betapa indahnya. Naam. Naam, mau tanya Ustaznya. Naam, naam. Untuk fi'il ta'ajub ini ada jamaknya enggak? Fi'il ta'ajub ada jamaknya? Nah. Tidak, karena fi'il tidak punya bentuk jamak. Nah. Yang punya lagi bentuk jamak adalah isim. Naam, silakan Pak Khalid. Satu lagi saja. Nah, Kalau untuk menentukan mubtada di depan seperti al-qamaru jamilun itu kan ada alif lam mim, Ustaz, ya. Kemudian kalau dibuang jadi qamarun jamilun gimana? Dibuang qamarun jamilun, nah, begitu. Dibuang alif lam mim, ya. Nah, secara umum dia telah menyalahi kaidah kalau seperti itu. Kecuali kalau ada isim yang mahdhuf. Dan biasanya itu terjadi ketika sebagai jawaban daripada soal. Nah, tapi pada hukum asalnya setiap isim yang ingin diletakkan di depan, hukum asalnya adalah ma'rifah, dia harus dengan alif lam. Nah, dengan alif lam. Nah, ini kalau tidak ada alif lam seperti qamarun jamilun. Qamarun jamilun kalau itu sebagai bentuk kalimat sempurna maka tidak tepat, tidak tepat. Karena dia menyalahi kaidah. Karena orang Arab biasa memulai pembicaraan dengan isim itu biasanya dimulai dengan ma'rifah. Kalau dia mudah pun tak pula isyak. Jadi Baitu Muhammadin Jamilun. Baitu Muhammadin Jamilun. Jamilun. Yang tepat adalah Baitu Muhammadin di sini dia sebagai ma'rifah. Nah. Pak Khalid, Baitu Muhammadin ini kan mudhaf dan mudhafun ilaih, ala sekadarik. Naam. Baitu Muhammadin mudhaf di sini mudhaf nakirah, ala sekadarik. Tak hanya saja karena ada Muhammadin di situ, Muhammadin al-alam. Muhammadin itu adalah nama orang. Naam. Dan nama orang dalam bahasa Arab ma'rifah. Sehingga ketika mudhaf digabung dengan mudhafun ilaih yang ma'rifah, menjadi mudhaf ini menjadi ma'rifah. Oh, paham tak, Pak Khalid? Nah, jadi kembali ke hukumnya itu ya, mudah-mudah ilaih saja. Iya, mudhaf ilaih, mudhafnya, memang zahirnya terlihat nakirah, ala sekadarik, Pak Khalid? Maka muncul pertanyaan, kenapa dimulai dengan nakirah? Padahal tadi sudah kita sebutkan bahwa hukum asalnya dimulai dengan ma'rifah, ala sekadarik, Pak Khalid? Iya, jadi Baitun ini mengambil sifat ma'rifah dari Muhammadnya. Muhammadun ma'rifah, ya. Maka baitun jadi ma'rifah. Jadi bentuk awal mesti ada alif lam gitu saja singkatnya. Betul. Kalau tidak seperti baitu Muhammadin, kalau berarti kalau Muhammadin ini kita hapus al baitu jamilun, harus ada alif lamnya. Ya. Syukran, Afwan, Pak Harith. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah bergabung bersama kami. Masih tersisa nomor 9 dan nomor 10 di latihan ke-6 ini. Nah, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu siapa, di mana? Dengan Umu Fadil, Ustaz. Nah, Umu Fadil di mana? Di Jakarta. Ya. Nah, kaifah haluka ya Umu Fadil? Alhamdulillah, ana bi khair. Masyaallah. Ya, alhamdulillah Ustaz, kemarin saya pergi cuma kemarin enggak ngikutin, enggak tahunya itu ya kosong, enggak ada ya Ustaz ya. Oh iya, Umu Fadil, mohon maaf kemarin dikit saya sedang keluar kota itu, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi belum enggak ketinggalan gitu. Babas, khair insyaallah. Khair insyaallah. Ya. Siap Umu Fadil? Iya Ustaz. Siap, baik, silakan. Nomor berapa sekarang? At-Tasi, nah, Pak Khalid tadi sampai nomor 8. Nah, teruskan, At-Tasi. At-Tasi. Hazal qamisu wasikhun. Naam. Baju ini kotor. Naam. Ma awsikhul qamisu. Bagaimana, Ummu Fadil? Ma? Ma awsikhul. Ma awsakhul. Oh, awsakhul. Naam, sinnya di di fathah. Ma awsakhul qamisu. Naam. Ada hadanya bagaimana? Ma au sakha. Sakhal hada qamisa. Hadal qamisa. Naam. Terjemih. Alangkah kotornya baju ini. Naam. Sahih. Teruskan. Al-ashir. Hadal faslu nazifu. Hadal faslu nazifu. Nazifu apa nazifun? Nazifu. Naam. Ulang sekali lagi. Hadzal faslu nazifun. Naam, sahih. Tarjim. Kelas ini bersih. Naam. Teruskan. Ma'anzafu hadzal fasla. Naam, sekali lagi Umu Fadil. Ma'anzafa hadzal fasla. Naam, ma'anzafa hadzal fasla. Naam. Terjemah. Alangkah bersihnya kelas ini. Naam, masya Allah. Jazakallah khair ya Umma Fadil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ummu Fadil yang telah bergabung bersama kami. Berkenaan dengan via tajub yang telah kita baca ini, Ustaz, ada beberapa pertanyaan SMS. Mana? Tafadhal. Di sini ada Abdullah di Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membedakan via tajub dengan isim tafdil, Ustaz? Nah, antum perhatikan di sini, semua fi'lu ta'ajjub yang ada di sini semuanya diakhiri dengan fathah. Diakhiri dengan fathah. Adapun isim tafdil yang antum temukan di pelajaran sebelumnya tidak di fathah akhirnya. Seperti misalnya Muhammadun atwalu, antum lihat Muhammadun atwalu min, misalnya Hamidin. Muhammadun atwalu min Hamidin misalnya. Di sini atwalu, antum lihat bentuknya, huruf terakhirnya harakatnya adalah dhammah. Tapi kalau di sini antum lihat dia mabni begitu. Dia tetap fathah dan diawali dengan ma. Kalau isim tafdil tidak diawali dengan ma. Ma di sini yang menyebabkan kita tahu bahwa itu adalah fi'il ta'ajjub, bukan isim tafdil. Sehingga kesimpulannya ada dua hal yang bisa kita jadikan patokan untuk membedakan mana fi'lu ta'ajjub dengan isim tafdil, karena memang bentuknya hampir sama. Fi'lu ta'ajjub selalu diawali dengan ma, seperti ini ma af'alahu. Kemudian yang kedua, kalau fi'lu ta'ajjub harakat huruf terakhirnya fathah, dia mabni tetap di fathah. Adapun di isim tafdil pertama tidak didahului dengan ma. Isim tafdil tidak didahului dengan ma. Kemudian yang kedua, isim tafdil harakat huruf terakhirnya adalah dhammah. Atwalu, ajmalu, na'am. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat juga, Ustaz. Ya. Dari Bapak Hendra di Gantar, apakah semua fi'il ta'ajub itu mudzakkar, Ustaz? Fi'il ta'ajub mudzakkar. Fi'il tidak disifati dengan mudhakar maupun mu'annas. Yang disifati dengan mudhakar mu'annas adalah isim. Mungkin maksudnya, mungkin maksud pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Hendra, mungkin maksudnya apakah bisa digunakan untuk mudhakar mu'annas? Jawabannya iya. Kalau memang begitu pertanyaannya, apakah isim tafdhil seperti ini bisa dipakai untuk mudzakkar muannats? Ya, dia bisa dipakai untuk mudzakkar muannats. Seperti antum lihat contoh di tiga contoh yang kita baca di awal, antum lihat di contoh ketiga isim yang dijadikan sebagai objek ta'ajubnya muannats, as-sayyarah. Ala sekedalik ya ahmiko. Nah, sebelumnya al-bait mudzakkar, ar-rajulu mudzakkar. Nah, maka di sini kita katakan fi'lu ta'ajjub bentuk seperti ini bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai untuk muannats. Nah, ya, jadi tetap jika tadi sayarah tetap ma'asra'a. Tetap ma'asra'a. Bukan nah, ma'asra'a. Tidak ditambah lagi dengan ta' marbutah, tidak, ya. Tetap seperti itu. Nah. Nah, terima kasih. Di sini juga ada Bapak M. Riyadi yang meminta untuk menerjemahkan dan membedakan dua antara dua kalimat. Bapak M. Riyadi di Kerinci, Jambi. Ya. Ustaz, bagaimana membedakan kedua kalimat ini, Ustaz? Yang pertama, betapa tingginya lelaki ini dengan berapakah tinggi lelaki ini? Nah, Pak siapa tadi? M. Riyadi. Pak M. Riyadi, pertanyaan Pak M. Riyadi ini mengingatkan saya tentang sebuah kisah yang masyhur yang terjadi pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib atau khilafah Uthman bin Affan. Saya lupa dalam hal ini. Kisahnya adalah seseorang ketika berbicara dengan anaknya pada malam hari, anak perempuannya mengatakan dia ingin mengatakan dengan bentuk ta'ajub tapi salah dalam mengharokati kalimat. Nah, dia mengatakan kepada bapaknya, ma ajmalul layla, ma ajmalu al-layla, ma ajmalul laylu, ma ajmalul layl. Lihat bentuknya, ma ajmalul layl, ajmalu bukan ajmalah. Maka bapaknya bilang, nujumuha, nujumuha. Bapaknya menyangka anak perempuan ini, apa yang paling indah di malam ini? Bapaknya menangkap ini pertanyaan. Maka bapaknya bilang, nujumuha, yang paling indah di malam ini ada bintang-bintangnya. La as'al ya abi wa innama ata'ajjab, kata anak perempuannya. Bukan ya ayah saya bukan bertanya, tapi saya ingin menunjukkan ta'ajjub. Oh, kalau begitu, kata bapaknya, katakan ma ajmala al-layla. Bentuknya seperti itu. Alas kedalik, ma ajmala al-layla. Nah, Pak Emredi, soalnya sama seperti itu. Ada dua bentuk kalimat yang ingin disampaikan Pak Emriadi, mengingatkan saya kisah ini, dan jawabannya begitu. Kalau ingin menunjukkan ta'ajub, pertama fi'lu ta'ajubnya harus mabni ala fathah. Ma ajmala, ma atwala. Kemudian setelahnya, isim setelahnya adalah al-maf'ulu bih. Isim setelahnya adalah al-maf'ulu bih. Kalau pertanyaan, maka yang tadinya bentuknya af'ala menjadi af'alu, maka itu jadi isim. Setelahnya bisa majrur, bisa fathah, bisa mansub, bisa dhamma, tergantung di mana dia diletakkan. Kalau majrur maka sebagai mudhafun ilaih. Nah. Ya, terima kasih. Cara umum begitu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga dapat dimengerti untuk Bapak M. Riyadi dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita lanjutkan atau ulang kembali latihan ke-6 ini? Nah, kita ulang lagi, sepertinya masih banyak yang perlu kita ulang. Nah. Baik. Kita akan mengulang kembali pada latihan ke-6 ini, halaman 64. Silakan bagi Anda yang ingin membuka ataupun menjawab, dan kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi dengan ibu siapa di mana? Ummu Mujahidah di Bekasi. Nah, Ummu Mujahidah. Nah. Silakan Ummu Mujahidah. Latihan ke-6 dari awal kembali. Nah. Wahid. Nah. Hadzal ma'u baridun. Nah. Air itu dingin. Air itu atau air ini? Air ini dingin. Nah. Ma abroda hadzal ma'a. Ma abroda hadzal ma'a. Sahih. Betapa dinginnya air ini. Nah. Tani. An-nujumu jamilatun. Naam. Bintang itu indah. Naam. Ma ajmalan nujuma. Ma ajmalan nujuma. Sahih. Betapa indahnya bintang-bintang. Nah, teruskan. Dua soal lagi, Umar. Silakan. Asalis. Hadzal qalamu rahiyun. Naam. Pulpen ini murah. Ma arakha fa hadzal qalama. Naam, sekali lagi, Umar. Ma arakha fa hadzal qalama. Naam, sahih. Betapa murahnya pulpen ini. Betapa murahnya pulpen ini. Naam. Arabi. Naam. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Naam. Bahasa Arab mudah. Nah, bahasa Arab itu mudah. Setuju, Umum Mujahidah? Bahasa Arab itu mudah, setuju? Nah, Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Teruskan. Ma ashalal lughatal arabiyyata. Nah, ma ashalal lughatal arabiyyata. Betapa mudahnya bahasa Arab ini. Masya Allah, ini ungkapan hati Umum Mujahidah sepertinya. Betapa mudahnya bahasa Arab. Begitu Umum Mujahidah? Insyaallah. Nah. Satu lagi, Umu. Satu lagi. Saya berikan bonus satu lagi. Khamis. Nah. An-nujumu kathiratun. Nah. Bintang-bintang banyak. Nah. Ma aktsarun nujuma. Nah. Betapa banyaknya bintang-bintang. Naam. Syukran ya Umu Mujahid. Ini soal Ustaz. Hendak soal. Nah, tafadhal. Kemarin yang tamrin 4. Nah. Halaman 64. Tamrin al-thalith mungkin maksudnya. Keempat, Ustaz. Latihan keempat? Makna kalimatul. Oh, yang barusan itu, tadi ya. Barusan kita awalin. Silakan. Ya, itu kan ada maknaha roja'a. Nah. Ini kenapa maknaha kata tunjuknya kenapa isim mu'anas, Ustaz? Iya, yang lainnya kenapa maknahu begitu, Umu, ya? Iya, sama kayak jadu kan maknanya kakek. Mudzakkar dia. Kenapa ha gitu ya? Iya. Terus Ustaz ini lagi yang latihan kelima. Iya. Itu ini Ustaz ya. Mubtada mu'akhir khabar muqaddam ya Ustaz. Yang mana itu? Ini Asimatu Sudanil Hurtumu. Saya tidak paham bagaimana? Asimatu Sudani Hurtumu itu mubtada muakhir khabar muqaddam. Bukan. Ini babnya mubtada dan khabar, tetap mubtada dan khabar. Oh, bukan ya? Bukan. Mubtada muakhir dan khabar muqaddam itu nanti apabila mubtada'nya nakirah, kemudian khabarnya syibhul jumlah. Nanti saya jelaskan setelah ini. Terus ini Ustaz, yang fi'il ta'jib ini. Rajulnya itu dia kenapa mansub, Ustaz? Yang mana? Tunjukkan nomornya. Ma'at wala hadar rajula. Mengapa ar-rajula? Begitu? Naam Ustaz. Sepertinya Umu tidak ikut dari awal sepertinya. Iya. Nah, kita jelaskan lagi nanti insyaallah. Iya. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada 3 pertanyaan tadi Ustaz. Naam, ya. Pertanyaan pertama. Nah, ini sebenarnya juga sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu bahwa di sini di dialog disebutkan di sini guru berkata ainahwa at-tinu ma'nahu at-turabu al-mukhtalitu bil ma'. Tin adalah maknanya at-turab al-mukhtalitu bil ma'. Di sini ma'nahu. Kemudian di kalimat lain kita temukan ma'naha, padahal kata yang ditanyakan adalah mudzakkar seperti di latihan keempat ini. At-tinu ma'nahu atau ma'naha, kedua-duanya boleh. Ketika kita mengatakan at-tinu ma'nahu, maka hu di sini kembali ke kata at-tin itu sendiri. At-tin mudzakkar, maka domir yang kita gunakan untuk kembali kepada at-tin, maka domir mudzakkar. Adapun ma'naha, kalau ada yang mengatakan ma'naha juga boleh. Raha di sini maksudnya kembali ke al-kalimah. Al-kalimah, kata at-tin, al-kalimah. al-kalimatu dengan ta marbutah di belakangnya itu muannats. Maka ma'naha, yakni makna hadhil kalimah, gitu maksudnya, adalah demikian. Nah, maka boleh ma'nahu, boleh ma'naha kembali ke kata itu sendiri atau kembali ke kata al-kalimah. Kemudian tadi ada pun yang disebutkan oleh Mujahidah tadi. Latihan kelima ini bukan terkait dengan al-mubtada, al-mu'akhir, dan khobar muqaddam. Itu sudah kita jelaskan di jilid yang di akhir-akhir jilid pertama kalau tidak salah. Bahwa di antara contoh al-mubtada, al-mu'akhir, mubtada yang diakhirkan, dan khobar muqaddam, khobar yang didepankan adalah contohnya apabila misalnya mubtadanya nakirah. Jika mubtada'nya nakirah, kemudian khabarnya bentuknya syibhul jumlah, ya, dia wajib, mubtada'nya wajib di belakang dan khabarnya wajib di depan. Ini sudah kita jelaskan rinciannya pada di akhir jilid pertama kalau tidak salah. Nah, adapun ini tidak terkait dengan mubtada' muqaddam, mubtada' mu'akhir dan khabar muqaddam, tidak. Kemudian soal yang ketiga, terkait mengapa isim setelah fi'lu ta'ajjub, mengapa dia mansub, fathah. Ma atwala hadar rajula. Sudah kita jelaskan tadi bahwa isim setelah fi'lu ta'ajjub, dia mansub karena sebagai maf'ulun bih. Maka di sini ar-rajula dia mansub karena sebagai al-maf'ulu bih. Hanya saja di sini karena sebelumnya ada hadha. Hadza adalah isim isyarah, maka ar-rajula di sini badal dari maf'ulun bih. Karena maf'ulun bihnya mansub, maka badalnya juga harus ikut mansub. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami Ummu Mujahid. Iya. Dan nampaknya pertanyaan beliau sama dengan pertanyaan dari pesan singkat yang mengatakan, silakan. Ustaz, kenapa fi'il ta'ajjub menjadi fi'il dan fa'il, Ustaz, sedangkan sesudahnya maf'ul bih, dari mana asalnya? Dari sananya. Kaidah ini bukan saya yang mengeluarkan. Kaidah-kaidah seperti ini bukan dibuat-buat oleh saya. Nah, ini penjelasan yang kita temukan di kitab Nahwu para ulama, dan itu yang kita sampaikan. Nah, ya, memang kaidahnya seperti itu. Memang kaidahnya seperti itu. Kalau saya dari mana? Dari sananya. Dari pabriknya sudah begitu. Nah, baiklah. Ya, kita lanjutkan. Tadi Imam Mujahidah sudah menjawab sampai nomor kelima. Silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan dimulai dari nomor ke-6 pada latihan ke-6 ini, 0218236543. Kembali, ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Ya, ya, Masya Allah, Ummu Abdillah rezekinya luar biasa. Ummu Abdillah. Silakan. Nah, tafadhali Ummu Abdillah. Ada 5 soal. Silakan. As-sadis. Nomor yang ke-6. As-sadis. Alatanu hasanun. Naam. Susu itu bagus. Naam. Ma'ahsana labana. Ma'ahsana labana. Alangkah bagusnya susu itu. Naam. Intonasinya jangan, bukan intonasi pertanyaan, Ummu Abdillah. Alangkah bagusnya susu ini. Naam. Arabi. As-sabi. Naam. Dihisnaya rotus syariatun. Naam. Mobil ini cepat. Naam. Ma asra'a hadhihi sayyarata. Naam, ma asra'a hadhihi sayyarata. Sahih. Alangkah cepatnya mobil ini. Naam, alangkah cepatnya mobil ini. Naam. Teruskan. Asamin. Al-qamaru jamilun. Naam. Bulan itu bagus. Naam. Indah. Ma'atmala al-komaro. Naam, sahih. Alangkah indahnya bulan ini. Naam. Atasi hazal komisu wasihun. Wasihun, naam. Komisya ini kotor. Naam. Ma'ausako hazal komiso. Ma awsakha hadzal qamisa. Naam. Alangkah kotornya kemeja ini. Naam. Terakhir, al-ashir. Al-ashir. Hadzal faslu nadhifun. Naam. Kelas ini bersih. Naam. Ma anzafa adal fasla. Anzafa, sekali lagi. Ma anzafa adal fasla. Naam. Alangkah bersihnya kelas ini. Masya Allah, masya Allah. Jazakillah khair ya Umma Abdullah. Assalamualaikum, fatikum barakallah. Wa fiki barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ummu Abdillah yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini pula. Iya. Jika ada pertanyaan yang kembali tadi menanyakan setelah di sini ada juga Abu Fuad, mengapa mata ajubiyah tidak terpengaruh oleh mudzakkar atau muannas? Contohnya ma ajmalan nujuma ini tidak dikatakan ma ajmalatan nujuma. Ini juga karena sudah kita jelaskan tadi bahwa fi'il tidak disifati dengan mudzakkar muannas. Yang disifati mudzakkar muannas itu isim. Isim dalam ini. Dan di sini tidak berlaku hukum untuk mudzakkar begini, untuk muannas begini, tidak. Dia universal, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Objek apa saja yang dijadikan sebagai ta'ajub, apakah objeknya mudzakkar atau muannas? Seperti contohnya ini ada al-qamar. Al-qamar objek yang kita ta'ajub, kita jadikan sebagai objek ta'ajub, itu kan mudzakkar di sini. Pakai fi'il ta'ajub yang sama. Ketika kita rubah menjadi isim muannas seperti as-sayyarah, al-lughah, an-nujum, kemudian dan yang lainnya yang muannas di sini, tetap bentuk fi'il ta'ajubnya tidak berubah. Dia seperti itu. Nah. Lalu kalau ada bertanya kenapa begitu, dari sananya begitu. Iya. Naam. Ya, silakan Ustaz, kita nantikan. Nah, kiranya cukup sampai sini dulu. Nah, sampai latihan ke-6 dulu. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di latihan berikutnya. Ya. Karena mohon maaf tidak bisa lama-lama. Insya Allah kita sebagai mukon bima, karena kita sudah 2 pekan kita libur. Ya. Pemanasan, dan anggap ini sebagai pemanasan. Ada pertanyaan? Mungkin ini bukan sebuah pertanyaan, tapi sebagai nasihat dan penutup kita pula Ustaz. Ya. Dari Bapak Ohan Ciamis ini mengatakan, Ustaz, bagaimana tips untuk mudah belajar bahasa Arab dan memahaminya? Nah, tadi ini pertanyaan yang menarik yang bisa menjadi jawabannya, mudah-mudahan ini bisa mendorong bagi kita semua untuk bisa terus semangat belajar bahasa Arab. Saya menyebutkan di buku kecil yang saya tulis berjudul Keutamaan dan Kewajiban Mempelajari Bahasa Arab. Di situ di bab yang terakhir ada kunci-kunci sukses belajar bahasa Arab. Itu mungkin pertanyaan daripada Pak siapa tadi? Ohan. Bapak Ohan di? Ciamis. Di Ciamis. Yang pertama yang menjadi pengalaman saya ketika melihat teman-teman yang belajar bahasa Arab ini, modal awal yang sebenarnya penting untuk diketahui terlebih dahulu adalah hendaknya antum memperlancar bacaan Al-Quran kita terlebih dahulu. Karena ini dasarnya. Antum harus bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Ini akan, iya. Jadi kalau ada orang buta huruf langsung tiba-tiba pengen belajar bahasa Arab, bisa saja, tapi prosesnya akan lebih lama. Karena dia akan belajar membaca terlebih dahulu. Sedangkan kalau antum belajar Al-Quran terlebih dahulu, bisa membaca Al-Quran, maka ini insya Allah modal yang cukup untuk bisa mulai belajar bahasa Arab, sehingga akan lebih mudah, lebih cepat. Kemudian yang kedua, yang faktor yang juga tidak kalah pentingnya, sebenarnya ini faktor yang pertama dan paling utama adalah al-ikhlas. Keikhlasan, di mana keikhlasan ini, masya Allah ya ikhwan, keikhlasan ini adalah keberkahan. Siapa saja yang ikhlas dalam belajar, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan. Ini asas dan pondasi awal dalam belajar apa saja, khususnya dalam belajar talabul ilmi syar'i dan khususnya dalam belajar bahasa Arab ini, al-ikhlas. Kita murnikan niatan kita dalam belajar ini, sebagaimana kata Al-Imam Ahmad, di antara cara untuk ikhlas dalam talabul ilmi adalah meniatkan rafa'ul jahli an nafsih wa an ghairih. Diniatkan dalam belajar ilmu syar'i ini adalah rafa'ul jahli an nafsih, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, kemudian menghilangkan kebodohan dari orang lain. Itu niatan ikhlas dalam talabul ilmi dan khususnya dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian yang faktor yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah kesabaran. Karena tidak ada belajar yang kilat maka hasilnya bagus, tidak. Belajar apa saja perlu waktu, perlu proses. Kita bukan belajar sesuatu yang bisa dikuasai dengan cepat, tidak. Ini butuh waktu. Saya pribadi belajar bahasa Arab ini 7 tahun lamanya. Dengan durasi pembelajaran dari pagi sampai siang, dari pagi sampai jam 12. 7 tahun baru kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya punya kemampuan dalam membaca kitab-kitab para ulama, membaca tafsir, membaca hadis, sehingga Allah SWT mudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah tidak mudah menyerah. Tidak putus asa. Terkadang ada orang tertentu melihat proses belajar bahasa Arab ini lama, sehingga jatuh sebelum sampai di tempat tujuan, mundur sebelum berperang. Ini juga penyakit yang sering dihinggapi oleh sebagian ikhwan dan akhwat yang belajar bahasa Arab. Belum selesai sudah berhenti. Padahal bisa jadi Allah akan berikan kemudahan, bisa jadi di akhir, tapi dia tinggalkan karena tidak sabar dan begitu mudahnya putus asa. Kemudian juga di antara faktor penting yang menentukan saya dalam belajar bahasa Arab ini adalah murojaah, yang sering kita ulang-ulang kata kunci ini setiap kali kita belajar. Mohon kerjasamanya antum dan ana. Antum, ana mengajarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ana. Antum murojaah di rumah. Mengulang kembali pelajaran di rumah. Apalagi khususnya bagi orang-orang yang sudah berumur lanjut ketika belajar seperti ini. Apa yang dipelajari sekarang mungkin besok sudah lupa. Maka untuk melawan lupa ini di antara cara yang efektif adalah mengulang. Dan mengulang tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebagai contoh, hari ini kita belajar latihan 4, 5 dan 6. Kalau antum ulang kembali di rumah tanpa ada bantuan siapa-siapa, insyaallah bisa karena antum paham bagaimana cara mengerjakannya. Murojaah pelajaran latihan 4, 5, 6 tidak akan lebih daripada 10 menit. Atau bahkan tidak mungkin lebih daripada 5 menit. Silakan. Antum bisa, insyaallah. Tidak akan lebih daripada 10 sampai 20 menit, tidak akan sampai setengah jam, tidak akan sampai 1 jam. Antum saja punya waktu yang cukup untuk menonton televisi, membaca koran saja sudah berjam-jam antum mampu. Masa dengan murojaah yang 5 sampai 10 menit tidak mampu. Kemudian yang terakhir, walaupun bukan yang terakhir, tapi ini mudah-mudahan jadi penutup apa yang ingin kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Setelah kita berusaha mengambil semua wasilah yang kita mampu untuk kita kerjakan, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Karena kemudahan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita hidayah agar terus sabar, memberikan kepada kita karunia agar terus tidak putus asa dalam belajar ini, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semua ke tujuan akhir mempelajari bahasa Arab ini, yakni untuk fahmul Qur'ani was sunnah bi fahmi as-salafus salih, memahami Al-Qur'an dan Sunnah ini dengan pemahaman yang benar. Itu pemahaman as-salafus salih, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Demikian, semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Dari ana sudah cukup.